Sini, Bilal. Maju sini, siapa? Mulki. Itu, siapa namanya? Antum. Itu. Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya Syeikh Al-Uthaymin? Belakangnya Reza. Mana Reza? Belakangnya. Siapa namanya Syeikh Al-Uthaymin? Jangan dibedai. Al-Syeikh bin bin Saleh Al-Uthaymin, dihafal. Rahimahullahu ta'ala. Apa fadilah pertama dari belajar atau dari ilmu Abdurrahman? Apa? Kurang keras. Warisan para para nabi, ahsan. Yang kedua, paling depan, Sahibun Nadhara. Antum. Yang kedua fadilahnya apa? Nah, keutamaan ilmu yang kedua apa? Antum tulis? Enggak tulis? Yang kedua apa? Ahsan, ilmu itu kekal, harta itu fana. Yang ketiga, orang Jember, dijawab, apa keutamaan ketiga ilmu? Penulis? Enggak. Fakhri, apa keutamaan ketiga ilmu? Antum menulis? Hah? Menulis atau main di majelis? Fadlan. Tidak membuat lelah orang yang menjaganya. Yang keempat, Farid. Ilmu itu akan menyelamatkan pemiliknya. Sudah tadi. Yang keempat, Sahibun Nadzarah. Yang satu lagi, orang yang mempersaksikan al-haq. Ahsan. Dalilnya, ahsan. Yang kelima, Medi. Dalilnya, wa ba'ulul amri minkum. Ahsan. Yang keenam, Salim. Apa? Yang keras suaranya. Kehabisan buku. Habis ganti buku. Sebelahnya. Hah? Apa keutamaan ilmu itu? Buku baru. Sini yang buku baru, dua maju di depan. Maju. Pakai berdiri apa enggak? Mau berdiri apa enggak? Baik, maju di depan. Maju. Di depannya Umar sama ini, siapa? Ganti buku katanya biar nyatet sini di depan. Baik, yang lainnya maju. Yang keenam, Ahmad. Ganti buku juga. Baik. Jawab. Orang yang berilmu, orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, siapa sebelahnya Andika? Baju merah. Naam, fadhol dijawab. Yang ketujuh, ahsan, ahsan. Rasulullah tidak memotivasi orang kecuali dua hal untuk ghibtah padanya. Yang pertama, yang paling utama adalah berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedelapan, Fawaz. Sudah. Yang kedelapan masih kita bahas ya. Masih kita bahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas hafal. Oh iya, tugas menghafal. Jazakallah khair, diingatkan. Taib ini terutama bagi kelas besar harus hafal. Iqra'il hadith. Man Sufyan, iqra'al hadith. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Sebelumnya, taib, yang sebelumnya. La hasada. Taib, la hasada. Taib, maju di depan. Tariq, hafidhta ya Tariq al-hadith. Taib, taqaddam huna. La, anta huna. Lagi maju lagi, samping, dekat sama ana. Naam. Anta ya Jibril, hafidhta al-hadith. Hafidh al-hadith, taib, taqaddam huna. Anta ya Jibril akhar, hafidh al-hadith, taib, taqaddam. Reza, hafidh al-hadith, taib. Sini, tempat imam. Maju yang lain, maju. Hafidhta ya Adnan. Hah? Taib. Sini, di depan. Hafidhta ya Raihan. La hasada illa fitnataini, qum. Iqra al-hadith. La rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi. Naam. Wa yu'allimuha ahsan. Ijlis. Barakallahu fik. Hafidhta ya Abdurrahman. Taib, taqaddam. Labud an tahtammu bil ilm. Harus punya keseriusan dengan ilmu. Jangan menggampang-gampangkan ilmu. Dikasih tugas, dikerjakan. Nuasal insyaallah. Masih pada poin ke-8. Ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. طيب, Min aina ji'ta ya anta man? Min aina ji'ta? Dari mana? Baik. Di depan. Fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu manfaquha. Kalau sebelum dibaca mithlu, yang lebih tepat insyaallah mathalu manfaquha. Fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi. Kita sampai pada golongan yang keberapa? Yang kedua. Naam. Siapa golongan yang pertama itu contohnya? Yazid. Para para ulama, orang yang berilmu, yang memahami adillah. Kalau yang kedua seperti siapa? Langit. Huffaz, para penghafal ahlul hadis, banyak, artinya mereka mayoritas ahlul ilm juga. Tapi kalau yang kedua itu huffaz, para penghafal riwayat, para penghafal hadis, yang mereka mungkin tidak mendalami. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan juga hujan itu menimpa pada golongan yang lain yang disebut dengan qi'an. Dua golongan Rasulullah SAW katakan kedua-duanya mathalu manfaquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Naam. Golongan yang pertama sama yang kedua seperti orang yang memahami urusan agama Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada dia sesuatu yang Allah utus aku dengannya tadi, al-huda wal ilm. Ilmu tadi memberi manfaat kepada mereka sehingga mereka alima wa 'allama. Tahu, berilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Tadi ada yang punya fokus dalam menghafal dan menyampaikannya kepada yang lain. Yang lebih utama lagi mereka yang tahu adillah dan juga memahami, mempelajarinya, makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tapi yang khasir itu golongan yang ketiga. Siapa mereka? Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang tidak mau tahu tentang ilmu. Dia enggak mau angkat kepalanya untuk permasalahan ilmu. Masa bodoh dan dia enggak peduli dengan ilmu. Hati-hati dari jenis tanah yang ketiga. Ya. Enggak open. Enggak mau. Merasa dirinya cukup, enggak butuh ilmu. Malam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, enggak mau terima petunjuk dari Allah yang dengannya aku diutus. Datang kepadanya banyak kesempatan baginya belajar ilmu ayat hadis dan dia enggak peduli dengan itu. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aib orang, itu diantara syu'un, keadaannya orang-orang yang jarang belajar ilmu demikian. Atau yang ketiga, belajar enggak serius. Datang ke majelis ilmu tujuannya bukan untuk mengambil manfaat, tapi datang ke majelis ilmu untuk mengetes seberapa jauh kemampuan ustadznya. Untuk menilai, oh ini ustadz cetek ilmunya. Oh ini ustadz begini, ini ustadz begitu. Itu tujuannya belajar atau hadir di majelis ilmu. Hati-hati dengan demikian. Man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Enggak mau terima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Yang disampaikan kepada dia ayat, tapi yang dia nilai orang yang menyampaikannya. Oh ini masih anu baru, ngomongnya masih terbata-bata. Oh ini fulan, ustadz fulan ini ya masih anu enggak seberapa. Saya sudah belajar apa yang diajarkan. Ya, hati-hati dengan yang sifat yang demikian. Maka itu fadilah yang ke-8, bahwasanya mereka yang belajar, menghafal, mendapat berbagai keutamaan. Bahkan Rasulullah permisalkan dengan tanah yang baik. Setidaknya dia menjadi tanah yang keras yang bisa dijadikan manfaat bagi orang lain. Orang bisa minum darinya, orang bisa menggunakan tanah itu untuk memberi minum yang lainnya. Orang bisa mendapat manfaat dengan tanah itu untuk bercocok tanam wadah, dia tumpahkan airnya mungkin ke tanamannya. Maka masing-masing introspeksi diri, termasuk golongan yang mana dirinya. Golongan yang pertamakah, atau golongan yang keduakah, atau nas'alullah salamah termasuk golongan yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Diberi nasihat enggak masuk. Oh, ini yang nyampaikan musyrif kok, enggak masalah. Dia lihat musyrifnya. Ini yang nyampaikan teman saya kok. Emang kenapa kalau temannya nyampaikan? Kan betul yang dia sampaikan. Benar, al-haq. Terus mau sombong. Jangan niru iblis laknatullahi alaihi. Merasa dirinya lebih dulu, merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, lebih membara, lebih kelihatan gagah. Sedangkan tanah di bawah diinjak-injak menurut dia, kemudian dia remehkan. Padahal apa? Sujud kepada Adam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, menolak al-haq, menolak kebenaran, menolak nasihat. Hukumannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong, ujub. Itu yang ke-8. Maka mereka yang belajar dengan ikhlas, dia amalkan ilmunya, berusaha dia amalkan, walaupun masing-masing kita punya kekurangan padanya. Maka masing-masing kita pun saling bernasehat padanya. Tidak lepas dari kekurangan setiap orang, yang namanya manusia demikian. 6. tapi masing-masing berusaha berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia kepada dia hidayah pasti. Allah yang janjikan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Berikutnya keutamaan yang ke-9, annahu tariqul jannah kama dalla ala dhalika hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu tariqul jannah kama dalla ala dhalika hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Bahwasanya ilmu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak mau masuk surga? Ada yang enggak mau masuk surga di sini? Pasti setiap orang ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau surga dari Allah Azza wa Jal, maka berjuanglah untuk belajar, berjuanglah untuk mengamalkannya, berjuanglah untuk mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, surga itu enggak didapatkan dengan berleha-leha. Surga itu enggak didapatkan dengan berfoya-foya, bersenang-senang saja maunya. Surga itu enggak didapatkan dengan berenak-enakan, santai, tidur, ngobrol sana kemari. Bukan dengan itu surga didapatkan. Kayak mau dapat surga, sementara perbuatannya, amalannya demikian. Kata beliau hafizahullah, inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah itu mahal. Nah, antum pengen sesuatu yang berharga, butuh perjuangan. Yeah. Butuh perjuangan. Apalagi yang paling berharga, yang tidak ada tandingannya, janji Allah Subhanahu wa taala surga. Mesti harus berjuang, mesti harus bersusah payah. Tapi itu waktu yang sedikit. Umur kita waktu yang sedikit. Bila dibandingkan dengan kekekalan di akhirat nanti, bercapek-capek sejenak, bersenang-senang, kemudian berbahagia, kemudian kan begitu dalam pepatah bahasa Indonesia. Kama dalla ala dhalika hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk meraih ilmu padanya, maka Allah pasti akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Naam. Hadis ini hadis yang panjang. Hadis yang panjang. Ini hanya potongan saja. Dalam kelanjutan hadisnya Rasulullah katakan, hadis yang sering kita hafal juga, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang lamban amalannya tidak mempercepat dia nasabnya. Mau mulia dengan ilmu. Nah, hadap sini antum duduknya, hadap sini. Itu yang kesembilan. Hadis ma'ruf masing-masing harus hafal, harus dihafalkan bahwasannya ilmu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masih muda, masih fresh pikiran, manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Naam. Dan para aba pun demikian. Al-Syekh Mustafa Mabrom hafizahullahu ta'ala sempat disampaikan kepada beliau, ya Syekh, umur saya 32, 33, kata beliau, kata orang ini. Bagaimana saya belajar dan seterusnya. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, umur 32-33 masih dalam keemasan masa syabab. Masa syabab, masa muda. Syabab itu sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Nah, maka kata beliau, banyak para ulama yang baru belajar ilmu di usia-usia itu, bahkan usia 40 tahun. Beliau mengisahkan bahkan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala betul-betul beliau mempelajari ilmu itu ya di usia-usia itu, 40 tahun atau di bawahnya atau mungkin kurang lebih. Artinya masalah usia jangan membuat kita pesimis dalam belajar, jangan membuat kita kendor kemudian mengatakan tidak bisa. Nah, para sahabat di antara mereka pun ada yang sudah berumur masuk Islam, baru menerima ilmu. Mereka menjadi para a'immah, para imam. Maka teruslah berjuang untuk mempelajari agama Allah, ilmu ini, karena itu merupakan wasilah untuk menuju sesuatu yang paling berharga untuk kita semua. Poin yang ke-10. Ma jaa fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, apa yang datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan orang tersebut dalam urusan agama. Kemana? Yufaqihu fiddin. Hadis riwayat siapa ini? Umair? Hah? Perawinya siapa atau rawahu siapa? Sudah kita lewati sebelumnya. Bukhari, Muslim. Ay yaj'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jal. Artinya adalah Allah jadikan orang tersebut orang yang faqih, paham dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wal fiqhu fid dini laisal maqsudu bihi fiqhal ahkami al-amaliyyati al-makhsusati inda ahli al-ilmi bi'ilmi al-fiqhi wa faqat. Kata beliau rahimahullah, fikih dalam urusan agama di sini maksudnya bukanlah fikih terkait hukum-hukum amalan yang dikhususkan, yang khusus. Di kalangan ulama dengan istilah ilmu fikih. Artinya dalam hadis ini bukan berbicara tentang ilmu fikih terkait hukum-hukum berwudu, sholat, haji, shaum, bukan itu saja fikih dalam agama dalam hadis ini. Kan Rasulullah mengatakan yufaqihu fiddin, Allah faqihkan, Allah beri dia fikih dalam urusan agama ini. Maksudnya bukan fikih terkait hukum-hukum tertentu saja. Walakinnal maqsuda bihi huwa ilmu tauhidi wa usuliddini wa ma yata'allaqu bi syari'atillahi azza wa jalla. Walakinnal maqsuda bihi, namun maksudnya adalah huwa ilmu tauhidi wa usuliddini, ilmu tauhid yang paling utama, begitu pula ilmu usuliddin, pondasi-pondasi agama, rukun iman yang 6 dan apa-apa yang bercabang darinya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sebutkan rukun iman yang 6 secara urut. Kelas 1 mana kelas 1? Mana fikih? 6. Rukun iman berapa? Baik, sebutkan 1 sampai 6 urut. Terus. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Kepada para malaikat. Yang ketiga? Yang ketiga? Kepada kitab. Yang keempat? Rasul-rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Yang keenam? Yang keenam? Hari akhir, sudah hari kiamat. Yang keenam, takdir yang baik maupun yang buruk. Diulang. Diulang. Terus. Terus. Rasul, para, terus. Terus. Baik maupun buruk, ahsan. Wa ma yata'allaqu bi syari'atillah, dan apa yang berkaitan dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, adzan dulu, santri enggak ada yang keluar. Di majelis tetap. Fadal, muadzin. Beliau katakan bahwasanya fikih dalam agama pada hadis tersebut adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan apa-apa yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, shaum, haji, dan yang lain-lainnya. Artinya bukan dikhususkan pada ilmu-ilmu fikih saja terkait makna hadis tersebut. Berikutnya beliau katakan, qala rahimahullah, walau lam yakun min nususil kitabi was sunnah, walau lam yakun min nususil kitabi was sunnati illa hadzal haditsu fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syari'ah wal fiqhi fiha. Kata beliau rahimahullah, kalau tidak ada dari nas-nas Alkitab was sunnah, dalil Alkitab was sunnah tidak ada kecuali hadis ini terkait keutamaan ilmu, lakana kamilan, niscaya hadis ini sudah cukup menerangkan keutamaan ilmu. Ya, Allah katakan yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya orang yang celaka. Orang yang celaka. Nah, maka tentu tujuan kita semua mesti ingin mendapatkan kebaikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat cukup jika hadis ini menerangkan fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Artinya kalau engkau pengin, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ilmu. Karena itu merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Belajar ilmu, tekun belajar padanya. Lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syari'ah wal fiqhi fiha. Niscaya itu merupakan sempurna dalam menghasung untuk menuntut ilmu syariat dan memahaminya. Kata para ulama rahimahumullah, mafhum mukhalafahnya dari hadis ini, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihhu fiddin. Orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah tidak faqihkan, Allah tidak kasih dia pemahaman urusan agama Islam. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah dan berusaha meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.